وشهد شاهد من أهلها. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman adalah sesuatu yang akibatnya sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kekokohan sebagai bagian yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman. Adapun kesesatan, penyimpangan adalah bagian yang akan didapat oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Oleh karena itu, hal yang patut untuk kita ingat bahwa banyak melakukan kezaliman, melanggar kehormatan sesama, merampas harta sesama, ini akan bisa menjadi penyebab seseorang menyimpang, menjauh dari kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang tepat, fil hayatid dunya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan, memalingkan orang-orang yang zalim. Lihat di sini. Hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang berlaku zalim adalah kesesatan. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan menyesatkan kaum yang zalim. Maka hindari kezaliman. Melanggar kehormatan sesama, merampas harta sesama. Apalagi kalau sampai pada tingkatan membunuh, menghilangkan jiwanya, wal'iyadu billah. Ada sejengkal tanah milik saudara kita, kita ambil, kita rampas. Maka hukumannya sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan mengutusnya ke negeri Yaman. Untuk apa? Ittaqu da'watal mazlum. Waspadalah dari doanya orang yang terzolimi. Karena sesungguhnya laisa bainahu wa bainaha hijabun, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya dengan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Nah, adh-dhulmu dhulumatul yaumil qiyamah. Kezaliman itu, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka berhati-hati. Ya, hindari tindakan zalim dalam bentuk apapun. Ya, apalagi seorang dai ilallah azza wajal. Jangan melakukan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman. Karena ini adalah akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tidak sepantasnya dimiliki oleh seorang dai ilallah. Makanya saya ingatkan kembali bahwa salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal adalah waspada, hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Ya. Jangan sampai melakukan kezaliman, jangan sampai melakukan tindakan semena-mena. Umat itu harusnya dibimbing, umat itu harusnya diarahkan, bukan dizalimi, bukan ditekan, bukan dilanggar kehormatannya, bukan dirampas hartanya. Jangan. Ingat, kezaliman bisa menjadi salah satu sebab menyimpangnya seseorang. Mungkin saja dari segi manhaj, masya Allah, aqidah, aqidah ahlu sunnah, manhaj, manhaj salafi. Tetapi kalau tidak didukung dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, apa artinya ini? Umat itu membutuhkan figur, umat itu membutuhkan qudwah, umat itu membutuhkan contoh. Bukan hanya sekedar bualan, omongan belaka, tapi butuh kepada contoh. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون